Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nuasil darsana insyaallah min kitabil jami'. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dari kitabul jami'. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan hadis yang ke-9 dari kitabul jami' ini, yaitu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang adab-adab ketika bertemu Yahud atau Nasara yang mengucapkan ketika bertemu dengan Yahud dan Nasara. Beliau menyebutkan, la tabda'u al-yahuda walan nasara bis-salam. Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani. Baik. Hadis Abu Hurairah ya. Afwan. Yang mana? Aywa. Yang benar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ahsanta. Kemarin sudah dikoreksi ya? Di sini kesalahan bermula dari Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam matannya mengatakan wa'anhu, dan darinya. Domirhu kembali kemana? Ke yang sebelumnya. Yang sebelumnya siapa? Ali. Yang sebelumnya Ali. Sehingga Hafidz Ibnu Hajar keliru. Semestinya dia tidak mengatakan wa'anhu, tetapi apa? Wa'an Abi Hurairah. Karena kalau wa'anhu berarti dari Ali. Karena hadis sebelumnya hadis Ali. Semestinya beliau mengatakan di sini wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ahsanta. Man hafidhul hadis. Yang belum pernah. Fadhal. Ila aywa ila adyaqihi rawahu muslimun. Ahsanta. Ba'dah. Tafadhal. Ahsanta. Baik, Masmuk. Fathur Rahman. Baik. Akhir, yang lain. Yang belum pernah. Faddal, belum pernah. Ahsanta. Baik, yang lain. Hadis pendek, mudah dihafal. Baik, yang belum dulu. Ah. Taib. Nggak ada tambahan? Hah? Berarti yang belum pernah, siap-siap hadis yang akan datang. Nawasil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa an Aliin, yang benar wa an Abi Hurairah. Ya. Sini keliru. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu ala alihi wasallam qala, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu yarhamukallah, fa'idha qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum." Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin," bersin insyaallah mafhum ya. "Falyakul alhamdulillah," hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. "Walyakul lahu akhuhu yarhamukallah," dan hendaknya saudaranya yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut, hendaknya dia menjawab yarhamukallah. Hendaknya dia mengatakan untuk saudaranya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila saudaranya tadi mengucapkan yarhamukallah, falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hendaklah dia menjawabnya dengan doa lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian atau kepadamu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hatimu, keadaanmu atau urusanmu. Nah, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Taib, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab bersin. Bagaimana adab bagi orang yang bersin, dan bagaimana adab bagi orang yang mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang bersin untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian saudaranya yang mengucapkan alhamdulillah tadi, taib, bagi saudaranya yang mendengar, ya, mendengar saudaranya yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya dia mentashmitnya. Mentashmitnya. Apa itu tashmit? Tashmit itu apalah? Adalah doa tadi, yarhamukallah. Doa yarhamukallah. Ini lafaz tashmit. Naam. Bagi orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Lafaznya yarhamukallah. Kemudian di sana juga ada lafaz alhamd yang lain. Dalam suatu riwayat dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ya. Ini pun boleh, ya. Dan hadisnya sahih. Bagi orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah dan ini cukup, ya. Boleh juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Taib, berdasarkan riwayat yang lain, ya. Berdasarkan riwayat yang lain. Dan riwayatnya sahih. Adapun lafaz tasmid maka dengan lafaz yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Baik, kita baca faedah-faedah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Al-Basam. Qala syarih rahimahullahu taala ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-utasu zafirun mufaji'un qawiyun yakhruju an tariqi qusbatil anfi duna iradati syakhs. Ini kalimatnya bersambung. Utos, bersin adalah, ini definisi bersin nih. Zafirun mufaji'un qawiyun, pengeluaran nafas secara tiba-tiba. Zafir itu nafas yang keluar, mufaji secara tiba-tiba, qawiyun dengan tekanan yang kuat. Yakhruju an tariqi kusbatil anf, yang nafas tersebut keluar dari jalan tulang hidung, dari jalan tulang hidung, duna iradati syakhs, tanpa disengaja, tanpa disengaja, tiba-tiba bersin kan? Yansha'u an tahayyujil ghisha'il mukhati lil anf, yang bersin ini muncul dari gerakan gisha al-mukhati lil anf, gerakan selaput lendir yang ada di hidung. Karena selaput lendir tersebut bergerak yang ada di hidung, nah sehingga muncullah yang namanya utos, bersin. Ini definisi bersin. Au yakhruju maradun, atau nafas bersin itu keluar karena sebab sakit. Jadi ada dua sebab. Sebabnya adalah gerakan selaput lendir yang ada di hidung. Nah, yang kedua sebabnya adalah karena sebab sakit. Jadi bersin tersebut bisa terjadi atau bisa muncul karena gerakan selaput lendir hidung atau karena sebab sakit. Kama yahdutsu fi zukam, sebagaimana yang terjadi pada orang yang terkena zukam, flu atau influenza atau yang semisalnya. Wan hibasuhu yuhditsu khumulan fil jism, dan tertahannya uap tersebut, tertahannya uap atau napas tersebut, ya kalau orang nggak bersin, tertahan, yuhditsu khumulan fil jism, ini akan menimbulkan khumul, lemah, sifat lemah, dalam jasad. Amma khurujuhu, adapun apabila uap atau nafas tersebut keluar dengan cara bersin, fayahussul atisu ba'dahu bikhiffatin fi badani, maka orang yang bersin tersebut setelahnya, setelah bersin, dia akan merasakan ringan badannya. Nah, ini sekelumit tentang bersin. Orang sebelum bersin dia akan merasa berat badannya, lemah, berat, kayak masih ada yang tertahan. Taib. Dan kalau dia sudah bersin, maka dia akan merasakan khiffatul badan, ringannya badan. Ini faedah yang pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua. Lidha, oleh karena itu, Ustuhibba lil atis an yahmadallaha ta'ala. Oleh karena itu disunnahkan bagi orang yang bersin untuk memuji Allah. An sahhala khurujal abkhurati min jismih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan keluarnya uap dari tubuhnya. Fayaqulu sami'uhu, kemudian yang mendengarnya, yang mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Saudaranya ini yang di sampingnya, dia mengucapkan yarhamukallah ketika saudaranya yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Wa huwa du'aun munasibun liman ufiya fi badani. Dan doa yarhamukallah ini, semoga Allah merahmatimu, ini doa yang cocok sesuai untuk orang yang diberikan kesehatan pada badannya. Thumma yujibul atis, kemudian yang bersin, dia menjawab doanya. Fayakul, dan mengatakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu, dan semoga Allah memperbaiki hatimu, keadaanmu, dan urusanmu. Nah. Di sini dikatakan ustuhibba lil atis an yahmadallah. Disunahkan bagi yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah. Sekarang apa sebenarnya hukum mengucapkan alhamdulillah ya, bagi yang bersin? Nah, apa hukumnya? Di dalam hadis ini dikatakan fal yakul, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah dengan kalimat apa? Perintah. Dan hukum asal perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Sehingga di sini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan mengucapkan alhamdulillah setelah bersin adalah wajib. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah. Yang mengatakan wajib berdasarkan dohir hadis ini. Dohir hadis ini mengatakan fal yakul alhamdulillah. Hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah dengan kalimat perintah. Dan asal perintah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Taib. Dan ini pendapatnya jumhur. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat sunnah mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Nah. Kemudian apa dalil yang memalingkan dari wajib tadi menjadi sunnah? Taib. Yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah adalah riwayat yang lain. Riwayat yang lain yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tersebut disebutkan ada seseorang atau ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentasmid yang satu dan tidak mentasmid yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mentasmid yang satu dan tidak mentasmid yang lain, yaitu mengucapkan yarhamukallah kepada yang satunya Tetapi kepada yang satunya lagi tidak mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tadi ketika si fulan bersin kok kamu mengucapkan engkau mengucapkan yarhamukallah, kemudian ketika si fulan bersin engkau tidak mengucapkan yarhamukallah, tidak mentasmidnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza hamidallah wa hadza lam yahmadillah. Adapun orang ini dia memuji Allah setelah bersin, sedangkan orang ini tidak memuji Allah ketika bersin. Nah. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mengucapkan alhamdulillah itu wajib, maka na'am. Apa? Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menegurnya. Menegurnya, menegur orang ini. Yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasannya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin hukumnya sunnah. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian ucapan yarhamukallah mentashmid. Nah, nanti akan disebutkan ya dalam faedah yang ketiga. Nah, tentang hukum tashmid, wajib atau sunnah, ya, nanti akan disebutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan aja dulu. Wa jawabul atisi ka ijabatil musallami alaihi lil musallim, dan jawaban orang yang bersin, jawaban orang yang bersin yaitu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini seperti jawaban orang yang disalami untuk orang yang menyalami. Taib. Orang yang disalami apa hukumnya? Wajib menjawab salamnya. Jadi menjawab salam hukumnya wajib. Maka demikian pula menjawab saudaranya yang mengucapkan yarhamukallah, ya, hukumnya adalah wajib. Nah, wajib dia mendoakan saudaranya lagi dengan doa ini, yaitu apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah. Wa yakunu bidu'ain musyabihin lidu'aih. Sehingga doanya itu na'am serupa dengan doa saudaranya yang mengucapkan yarhamukallah. Saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum dengan doa yang na'am serupa atau yang semisal. Mafhum ya? Ini faedah yang kedua. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qala fil adab syar'iyyah, dikatakan dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Qala Ibnu Hubairah, berkata Ibnu Hubairah, idza atasal insanu ustudilla bidzalika ala sihhati badanihi wa jawdati hadmih wa istiqamati quwwatihi fayambagi an yahmadallah. Berkata Ibnu Hubairah, idza atasal insan, apabila seseorang bersin, ustudilla bidzalika ala sihhati badanihi, maka ini menunjukkan orang tersebut na'am sehat badannya. Orang yang bersin, nah ini menunjukkan orang tersebut sehat badannya, wajaudati hadmih, dan bagus pencernaannya, wastiqomati kuwatih, dan stabil staminanya. Fayam bagi an yahmadullah, maka orang seperti ini semestinya, selayaknya, seyogianya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah mencintai bersin dan Allah membenci menguap. Li'annal utasa yadullu ala khifati badanin wa nasyatin. Karena bersin itu menunjukkan ringannya badan dan semangatnya badan. Wa tatha'ub yadullu ghaliban ala thiqalil badan wa imtila'ihi wa istirkha'ihi. Sedangkan menguap itu umumnya, menguap itu menunjukkan pada thiqalil badan, menunjukkan beratnya badan, wa imtila'ihi, atau menunjukkan kenyangnya taib perut, wastirkha'ihi, dan menunjukkan kendor atau naam malasnya badan. Ini kalau menguap. Kalau bersin, ini biasanya menunjukkan apa? Ringannya badan, semangatnya badan, sehingga orang tersebut, orang yang sedang bersemangat, orang yang sedang ringan badannya. Sedangkan menguap ini menunjukkan pada umumnya ya, walaupun enggak semuanya, pada umumnya apa? Menunjukkan badan yang berat, badan yang malas, badan yang kendor, ya, atau perut yang penuh. Nah, ini menguap. Wa qala fi syarhil adabil mufrad, dan dikatakan dalam syarah al-adabul mufrad, qauluhu alaihi salatu wassalam, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap, ya. Al-mahabbatu wal-karohiyatu munsorofani ila asbabihima. Kecintaan dan kebencian di sini dikembalikan kepada sebab-sebab keduanya. Kenapa Allah mencintai bersin dan kenapa Allah membenci menguap? Ini dikembalikan kepada sebab-sebab keduanya. Wadhalika annal utosa yakunu min khifatil badan wan fitahil masam. Yang demikian karena bersin itu naam muncul karena sebab ringannya badan, wan fitahil masam, dan terbukanya pori-pori. Bikhilafi tatha'ub, berbeda dengan menguap. Fa innahu yakunu minat thiqali wal imtila, biasanya menguap itu terjadi karena beratnya badan, wal imtila, atau kenyangnya badan. Fal awwalu yajlibun nasyat lil ibadah, yang pertama ringannya badan dan terbukanya pori-pori ini naam yajlibun nasyat lil ibadah, ini akan memotivasi atau akan menjadikan semangat badan untuk beribadah, akan menarik semangat badan untuk beribadah. Kalau badannya ringan, ringan sehat, ini akan menarik badan untuk beribadah. Wasaniya jilibul kasal wal futur. Sedangkan yang kedua, badan yang berat, ya, kenyang, kendor, ya, ini apa? Ya jilibul kasal wal futur. Ini akan menarik sifat malas dan lesu, malas, lesu dan seterusnya. Fana dabati syariatu hamdallah ba'dal utas. Maka syariat ini naam menganjurkan untuk memuji Allah setelah bersin. Li salamatil a'dha wa li khifatil badan bidaf'il adza wa thiqali minad dimag. Ya, karena sehatnya anggota badan dan karena ringannya badan dengan keluarnya gangguan ataupun rasa berat dari otak. Nah. Bidaf'il adza wa thiqali minad dimag. Menolak atau mengeluarkan gangguan atau adza wasikal dan rasa berat minad dimag yang dia rasakan di otak. Wa zawali mawadin nuzlah, dan karena sebab hilangnya bakteri-bakteri nuzlah, bakteri-bakteri influenza. Wa hadhihi kulluha min minallahi ta'ala, dan ini semua adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bersin, dia telah mendapatkan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bersin dia ringan badannya, ya. Fayustahab hamdullahi alaiha, sehingga disunnahkan untuk memuji Allah setelah bersin. Wa dhahirul amri al-wujub, sedangkan dohir perintah itu menunjukkan wajibnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yakul, hendaklah dia mengucapkan perintah, ya, alhamdulillah. Dohir amr, dohir perintah itu wajib. Walakin lam yakul bihi ahad, akan tetapi pendapat wajib ini tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini satu pun. Nah, taib. Dikatakan tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini satu pun. Di sana ada pendapat Zuhiriyah. Zuhiriyah itu pendapat pengikut Daud Az-Zuhiri, ya. Nah, yang hanya mengandalkan zahir hadis dalam berpendapat, dia berpendapat wajib. Atau mereka berpendapat wajib ini menunjukkan adanya perselisihan. Adanya perselisihan mengucapkan alhamdulillah apakah wajib ataukah sunnah, yang rajih adalah sunnah. Kemudian qaulu sallallahu alaihi wasallam fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hak di sini bisa bermakna wajib, ya, atau yang lainnya. Maka hak atau wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mentashmitnya. Untuk mentashmitnya. Yaitu mengucapkan yarhamukallah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, qala jama'atun min ulama'ina, berkata sekelompok dari ulama-ulama kami, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, inna tashmita fardu ainin, sesungguhnya tashmit mengucapkan yarhamukallah bagi yang bersin, ya, yang dia mengucapkan alhamdulillah, ini hukumnya fardu ain, hukumnya fardu ain. Baik, kalau fardu ain berarti apa? Setiap yang mendengar dia wajib mengucapkan yarhamukallah. Li'annahu ja'a bilafdil wujub as-sarih, karena na'am telah datang dengan lafaz yang menunjukkan wajib. As-sarih, dan lafaz tersebut sarih, jelas, ya. Fal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Hendaknya saudaranya dia mengucapkan yarhamukallah. Ini apa? Lafaz yang jelas yang menunjukkan wajibnya. Wa bilafdil haqq dal alai, dan dengan lafaz hak yang menunjukkan wajibnya. Yaitu hadis di atas, haqqun ala kulli muslim sami'ahu an yushammitah. Maka hak wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya, hendaknya dia mentashmitnya. Yaitu mengucapkan yarhamukallah. Nah, taib, ini pendapat pertama. Wajib mentashmit orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Pendapat kedua, wa dhahaba akharun, dan yang lainnya berpendapat, ila annahu fardu kifayah. Berpendapat fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti kalau salah satu sudah menjawab yarhamukallah, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ini makna fardu kifayah. Warajjahahu Ibnu Rusyd, dan ini dirojikan oleh Ibnu Rusyd, wa Ibnul Arabi, dan Ibnul Arabi, ya, dengan alif lam, ya. Wa qala bihi Abu Hanifah, dan ini pendapatnya Abu Hanifah, wa jumhurul Hanabilah, dan mayoritas pengikut Hanabilah. Nah, dan ini juga pendapatnya Syafi'iyah. Ini pendapatnya Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Al-Hafidz, berkata Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa rajihu min haitsid dalil, dan ini yang rajih dari sisi dalil. Nah. Hafidz Ibnu Hajar merajihkan apa? Fardu kifayah. Nah. Taib. Al-muhim ada dua pendapat. Mengucapkan yarhamukallah atau mentashmit orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. Ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala merajihkan wajib apa? Wajib ain. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala merajihkan wajib ain. Dan ini pun yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Nah, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala merojihkan pendapat fardu ain. Nah. Kemudian, faedah yang keempat. Nah, kita lanjut. Wa qad ja'a fi sunan 'inda Abi Dawud wa Tirmidzi bisanadin hasanin min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala famih. Telah datang dalam Sunan Abi Dawud, telah datang dalam kitab-kitab Sunan, taib, telah datang fi Sunan. Apa arti Sunan di sini? Nah, kitab-kitab sunan ya. Nah, apa aja kitab-kitab sunan? Sunan Nabi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya. Telah datang dalam kitab-kitab sunan, ya, yaitu Ingda Abi Daud dalam Sunan Abi Daud dan dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, "wada'a yadahu au thawbahu ala fami," maka beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya pada mulutnya. Jadi beliau kalau bersin meletakkan tangan atau mulut bajunya ya, na'am, pada mulutnya. Itu beliau halangi. Dan tidak perlu apa? Tidak perlu yaltafit, tidak perlu menoleh ya. Tidak perlu menoleh. Cukup meletakkan bajunya atau imamahnya atau tangannya pada mulutnya. Tidak harus menoleh. Kemudian qala fil adab syar'iyyah aidan, dikatakan dalam adab syar'iyyah juga, tashmitul atis wa jawabuhu fardu kifayah. Mentashmit orang yang bersin dan menjawabnya itu fardu kifayah. Wa huwa dhahiru madhhab Malik wa ghairi, ini yang nampak dari madhabnya Malik dan yang lainnya. Wa qila sunnah, dan ada yang mengatakan sunnah. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa ghairi, dan ini madhabnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sudah berlalu tadi pembahasannya. Nah. Taib. Ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan apa? Wajib kifayah. Nah. Sekarang kalau seandainya dia berulang-ulang bersinnya. Ya. Bersin lagi, 1 2 3 kali. Nah. Bagi orang yang bersin, maka dia disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah setiap kali bersin. Ya. Nah, walaupun sampai 10 kali bersin, maka dia disyariatkan untuk membaca alhamdulillah setiap kali bersin. Bagaimana tashmitnya, saudaranya? Apakah dia setiap kali bersin mentashmit saudaranya, ya, mengucapkan yarhamukallah? Nah, taib. Sebagian para ulama mengatakan, naam, apabila tashmitnya, naam, 1, 2, atau 3, maka apabila bersinnya sekali atau dua kali atau tiga kali, maka bertashmitlah. Nah, bertasmitlah untuknya. Ucapkan ya rahmatullah. Kalau lebih dari 3 kali maka apa? Naam, doakan kesembuhan. Doakan kesembuhan. Naam, Allahu yashfik ya, atau syafakallah atau yang semisalnya, karena dia sedang zukam, sedang sakit, sedang flu atau yang semisalnya. Nah. Taib. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau kita sudah tahu dia sakit, ya, maka tidak perlu mentashmitnya. Nah, langsung aja doakan syafakallah. Nah, kalau kita sudah tahu dia sakit, maka naam, hendaknya dia mendoakan kesembuhan syafakallah. Nah, Allah yashfik. Walaupun mungkin baru dua kali, ya, tidak sampai berulang-ulang kali. Ya. Nah. Kalau dia sudah tahu itu sakit atau si fulan sakit, maka ucapkanlah doa kesembuhan baginya. Nah. Sebagaimana yang datang dalam hadis, ya, sebagaimana yang telah datang dalam hadis. Ya. Pernah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi beliau ada yang bersin. Kemudian beliau mengatakan yarhamukallah. Nah. Kemudian bersin lagi dia. Ya. Kemudian beliau langsung menjawabnya apa? Ar-rajulu mazkum. Ya. Orang ini sedang mazkum, sedang kena flu. Ya. Nah, taib. Ini padahal baru dua kali apa? Baru dua kali bersin. Ya. Sehingga kalau sudah tahu dia bersin, kalau sudah tahu dia sakit, ya, yang bersin ini sakit, maka langsung mendoakan kesembuhan, tidak perlu mentashmitnya. Baik. Kemudian sekarang kalau Sekarang non-muslim yang bersin. Non-muslim bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Tayyib. Nah, iya benar, terjadi nih zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Hah? Nah, kita lihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang intinya tidak boleh mentasmit non-muslim. Tidak boleh mentasmit mengucapkan yarhamukallah kepada non-muslim ketika dia bersin. Nah, datang dalam taib Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka apa? Sengaja bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja mereka. Sengaja bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan tadi ditasmid oleh Rasulullah. Ya. Karena kalau ditasmid oleh Rasulullah, ini menunjukkan apa? Beliau ridho kepada si Yahudi tersebut. Nah. Baik. Atau rekomendasi untuk si Yahudi tersebut, ya. Dan mereka orang-orang Yahudi berusaha untuk bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mentasmid mereka, ya. Melainkan ketika mereka bersin, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung na'am mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Enggak ada yarhamukallah, ya. Kalau yarhamukallah doa rahmat, ya. Nah, untuk orang muslim ini. Baik, beliau langsung mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ya. Doa hidayah untuk non muslim boleh. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah yahdik, ya. Baik. Nah, sehingga kalau dia bersin, na'am, doakan yahdikumullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebagaimana ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.